السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبعد، تنقوسي تنطن إمام تنطن أهلية تنقوسي مسجد مسلمين مسلمان تنطن قرو دكتور دكتور بروفيسور بروفيسور سدري سدري سدري أنا يعني مريك الله سبحانه. الحمد لله شكر كتاب الله سبحانه وتعالى كتاب المعلمين kita dipertemukan dalam satu majlis ilmu di tempat yang sangat mulia ini di hadapan orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala menghukum termasuk kita di kalangannya. Dalam masjidun usisa ala taqwa min awal yawmin ahaqqu an taquma fihi rijalu yuhibbuna an yatahharu wallahu yuhibbu mutahhirin. Yang inilah gambaran orang yang datang ke masjid, mereka ni suka untuk menyucikan diri. Menyucikan diri seperti yang dihasilkan kebanyakan ulama tafsir lah menunjuk kepada taharatul qulub, tazkiyatun nufus, membersihkan hati. Bukan semata-mata membersihkan fizikal kita, itu penting. Yang lebih penting daripada itu adalah pembersihan hati. Kerana yang kita yakini sama-sama di sisi Allah Subhanahu wa taala, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Bahawasanya yang diterima Allah Subhanahu wa taala itu adalah daripada hati yang ikhlas. Itu juga dalam surah Al-Furqan Allah menjelaskan yauma la yanfa'u man wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Hari yang tidak memberi manfaat harta benda dan anak binak yang ramai kecuali lah yang datang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat sejahtera. Moga-moga Allah menjadikan kita ni di kalangan yang masukkan itu. Allahumma amin. Malam ini tuan-tuan, kita merujuk kepada muka surat 27. Insya-Allah saya akan petik daripada kitab ini mana yang terlintas dan berkaitan dengan perkara semasa. Moga-moga hadis-hadis ini menjadi seperti diumpamakan oleh para ulama muhaddisun, contohnya Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam mukaddimah Fathul Bari. Beliau menjelaskan hani'an li ashabi khairil wara wa tuwa li ashabi akhbarihi wa hum sabaquna ila nusratihi wa hanahnu atma'u ansarihi wa lamma hurimna an liqa'i aynihi akafna ala hibdi atharihi asallahu an yajma'na kulana bi rahmatin ma'ahu bidarihi. Maka alangkah mulianya golongan sebelum kita yang telah pun mendahului dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka memperjuangkan Islam bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun kita yang datang kemudian ini hanyalah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam sahaja. Pun begitu kita duduk untuk mengkaji hadis-hadis ini, moga-moga kita dihimpunkan bersama-sama dengan para sahabat dan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pada hari kelak, akhirat kelak, kerana kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Dan membaca hadis ini tidak syak lagi merupakan salah satu cara pembuktian kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Ya, kalau kita baca dalam kisah para ulama menuntut ilmu hadis, kita akan rasa kagum, rasa amat hebat tuan-tuan pengorbanan mereka. Ada seorang ditulis oleh Syekh Abdul Fattah Abu Budah dalam buku yang bertajuk Safahat. Buku Safahat ini menghimpunkan perjuangan para ulama muhaddisun yang menuntut ilmu hadis. Ya, kerana kehebatan Islam ini terletak pada ramainya guru-guru yang dibanggakan. Ratusan ribu, jutaan ulama-ulama hadis yang pernah dilahirkan dalam sejarah. Dan sebenarnya metodologi mana-mana kajian akademik pada hari ini pun sebenarnya adalah dipengaruhi oleh kaedah penulisan ilmu hadis yang para ulama hadis berkecimpung dalamnya. Ya, ada seorang yang nak pergi menuntut ilmu ni, dia datang awal, tiba-tiba Abu Ali Al-Khali namanya. Beliau ni merupakan seorang ahli hadis yang amat terkemuka dalam bidang bahasa Arab. Yang satu hari dia nak berjumpa dengan guru dia, tak semena-mena dia datang awal, musim tu musim sejuk di Andalus, di Granada itu, di Cordoba. Dia jatuh dalam sebuah telaga dan patahlah tulang dia dan koyaklah baju dia. Walaupun demikian, dia keluar semula dengan sapaya pada pagi yang dingin, yang gelap itu, kerana nak merebut duduk di depan gurunya. Lalu akhirnya bila dia sampai di hadapan guru, guru dia pun melihat, Allah hebatnya kamu sungguh-sungguh datang walaupun basah koyok begini. Guru tidak tahu tangan itu patah. Ya, lalu dia pun berkata, Dababtu lil majdi wa sa'una kad balam juhdan nufusi wa alqaw fiha al-uzra wa kafahu al-majda hatta man la aktharuhum wa ana kul najda man awfa wa man sabara la tahsibil najda tamran anta akuluhu akiluhu walan tanala al majda hatta tal'aka sadira. Ya, guru ni melihat dia dalam bahasa koyok seperti itu. Guru ni berkata, ramai orang nak mencari kemuliaan pada ilmu, tetapi tengah jalan dia berhenti. Dia tidak larat, dia tidak sabar, dia merasa untuk ilmu ni membosankan. Jadi nasihat saya kepada anak-anak yang menghafaz Al-Quran, janganlah dipandang Quran itu macam kita baca surat khabar. Ibu bapa kita pun nak pernah menghantar kita untuk menghafaz Al-Quran yang kita berminat pada peringkat awal, kita hafal, kemudian sampai satu tahap kita tinggalkan Quran itu seolah-olah kita tidak pernah menghafalnya. Ini satu benda yang malang tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian. Ya, orang-orang begini kita bimbang di akhirat kelak, seperti ini disebut oleh Imam An-Nawawi dan dipilih pandangan itu oleh beliau dan kebanyakan para ulama mufassirin. Orang-orang yang menghafal Quran ini ke akhirat besok, kalau dia lupa, dia tidak boleh kata saya lupa Quran. Dia kena kata nusitul Quran, saya dilupakan terhadap Al-Quran itu. Tidak layak dia mengatakan saya lupa, kerana Allah tidak akan lupakan kamu. Allah firman, walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Quran itu dipermudahkan, kamu lupa bukan sebab lupa, tapi kamu dilupakan dan kamu tidak layak menjadi takungan membawa Al-Quran Karim itu. Ya, disebut dalam Al-Quran, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dzanka wa nahshuruhu yawma al-qiyamati a'ma qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Orang-orang yang menghafal Quran dia lupa, nanti ke akhirat dia bangkitkan buta mata. Lalu dia tanya kepada Allah, ya Allah, dunia aku nampak, sekarang kenapa aku buta? Lalu Allah mengatakan kepada dia, kalau kamu dunia kamu lupa, kamu tak ada ayat kami, kamu tidak betul-betul menghafalnya. Menghafalnya main-main saja untuk tujuan dunia yang fana. Lalu kamu lihat tidak dapat perkara itu semua, kamu tinggalkan Quran langsung. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, ini satu motivasi kepada kita untuk menghargai ilmu Islam yang kita pelajari. Ya, saya rasa bangga berjumpa dengan tuan-tuan yang penduduk Bangi yang cintakan ilmu. Ya, terbayang kepada apa yang dikatakan Dr. Nur Ni'cer, kalaulah halakah yang disampaikan oleh Imam Bukhari itu ratusan ribu manusia datang, halakah yang disampaikan oleh kuliah yang disampaikan oleh Abu Ishaq Asy-Syirazi, ratusan ribu manusia yang datang, yang dapat pegang pakaian Imam Asy-Syirazi pun dah cukup berbangga. Nanti dicerita pada orang, ni tangan tadi pegang baju Abu Ishaq Asy-Syirazi. Siapa Abu Ishaq Asy-Syirazi? Jago mazhab Syafi'i yang terkemuka itu, yang telah mengarang kitab namanya Al-Muhazzab. Ya, jadi tuan-tuan, inilah dia kemuliaan ilmu dalam Islam. Sebab Al-Imam Al-Ghazali mengatakan, hujung sekali kamu mesti mengatakan Allahu a'lam. Ilmu yang ada pada aku ni sedikit sahaja. Dikaitkan dengan ayat, kullau kana al-bahru midalan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bi mithlihi madada. Ha, nikmat Allah ni kamu nak kuliah sebahagiannya dalam ilmu, kalau semua pokok menjadi batang pen dan dakwah itu diambil dari lautan yang ada di muka bumi, semuanya akan kering dan luput, hapus, maka tidak sempurna lagi ilmu Allah untuk ditulis. Jadi tuan-tuan, malam ni kita merujuk kepada hadis muka 27 pada yang ke-35, kesempurnaan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Likulli nabiyyin da'watun da'aha li ummati, wa in ikhtabatu da'wati syafa'atan li ummati yawm al-qiyamah." Hadis ini riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Maknanya dia merupakan yang paling sahih selepas Al-Quran Al-Karim. Para ulama dalam bab mustalahul hadis meletakkan bahawa yang paling sahih lepas daripada Al-Quran adalah apa yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Yang kedua adalah, dalam kategori hadis itu, yang kedua adalah apa yang diriwayatkan oleh Bukhari sahaja. Yang ketiga, apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim sahaja. Yang keempat, apa yang menepati syarat yang telah diletakkan oleh Al-Bukhari dan juga Muslim. Yang kelima, apa yang menepati syarat diletakkan oleh Al-Imam Al-Bukhari sahaja. Dan yang terakhir, yang keenam, martabat yang paling rendah dalam kategori hadis sahih yang enam itu adalah apa yang menepati syarat-syarat diletakkan oleh Muslim sahaja. Ya, ini dalam bab mustalahul hadis. Baik. Jadi daripada Anas bin Malik. Siapa Anas bin Malik? Kerap kita dah dengar kisah tentang kehidupan beliau. Anas adalah seorang manusia yang cukup hebat kerana sepanjang hidupnya 10 tahun dia telah menemani manusia yang paling unggul, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Anas ini bangun pagi sampai tidur waktu malam, dia menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa Nabi untuknya menjadi satu sebab keberkatan dalam hidup. Anas ini umurnya panjang. Saya pernah ceritakan pada bulan lepas kan, dan pokok-pokok tanaman tanam di tangannya sendiri panjang usianya, hasilnya lebih barakah. Bahkan buahnya saiznya lebih besar kalau kurma itu dan menerbitkan bau yang harum. Apakah doa Nabi untuk Anas? Allahumma akfir ma lahu wa waladahu wa si'lahu bidari wa barik lahu fima a'taitahu wa ahsin amalahu wa ufir lahu. Tuan Imam dah tulis doa ni belum? Ya, saya dah tulis kat Facebook saya, ramai orang minta, so saya dah tulis di Facebook. Nak ambil pergi-ambil di situ ya. Kalau tuan-tuan rasa doa ni baik, bacalah lepas doa kita, baca waktu salat tahajud kita. Kenapalah berniaga ni asyik ditipu orang? Kan, mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala doa yang pernah Nabi SAW anjurkan kepada Anas bin Malik. Juga doa untuk Sayyidina Ali pun baik untuk kita amalkan. Allahumma kfini bihalalika an haramik. Lagi? Wa aghnini. Orang bagi tak hafal. Wa aghnini fadlika amman siwak. Allahumma kfini bihalalika an haramik. Wa aghnini bifadlika amman siwak. Cuba ikut sama. Allahumma kfini بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك أمن سواك. Saya tak nafikan yang tuan-tuan baca dalam Sayyidus Salikin itu, Sayyidus Salikin oleh Abdul Samad Al-Falimbani, ada perbezaan versinya. Tapi yang itu saya tidak jumpa dalam hadis tuan-tuan, dengan ilmu yang sedikit saya tidak jumpa. Yang ada dalam sahih, dalam Jami' Tirmizi, Al-Imam Tirmizi mengatakan sebagai hasan sahih, ini bersih. Yang tuan-tuan baca bersama dengan saya sebentar tadi. Eh? Baik. Ini doa-doa keberkatan dalam hidup. Baik, Anas bin Malik telah pun meriwayatkan daripada Nabi SAW bahawasanya, setiap Nabi itu ada doa yang dimustajabkan untuk umatnya. Tetapi aku telah pun menyembunyikan atau menangguhkan doaku untuk umatku pada hari kiamat. Ini adalah satu perkara berkaitan dengan syafaat. Kita telah mula masuk ke bulan, bulan apa? Zulhijjah. Ingat surah Wal-Fajr. Wal-Fajr, Wal-Layalin Ashr, lagi? Wal-Syafi'i, Wal-Watr. Baik, ini adalah yang dimaksudkan kata para ulama tafsir, contohnya Ibn Kathir dalam tafsirnya, Wal-Fajr, Wal-Layalin Ashr, dan 10 hari yang awal. Apa itu malam yang 10? Ibn Abbas dalam satu pandangannya mengatakan 10 malam yang terakhir, 10 malam yang dimaksudkan itu adalah 10 malam yang awal daripada bulan Zulhijjah. 1 sampai 10 adalah hari yang penuh keberkatan. Artinya 1 sampai 9 itu dituntut untuk kita berpuasa sebagai contohnya. Dituntut untuk kita membanyakkan wirid-wirid. Dituntut kita untuk membaca Al-Quran Karim. Dituntut kita untuk bersedekah. Dituntut kita untuk meraikan fakir miskin. Dituntut kita untuk meraikan anak-anak yatim. Sampai dalam hadis yang sahih, Nabi telah bersabda, ana wa kabil yatim kahataini yaumul qiyamah. Aku dan juga orang menjaga anak-anak yatim ini akan duduk begini. Satu riwayat lain menunjukkan begini, hampirnya dudukku dengan anak yatim itu di akhirat kelak. Orang yang jaga anak yatim ini, dan bagilah fokus sebagai contohnya dah 10 hari yang awal daripada bulan Zulhijjah. Nanti kita akan berkorban pada 10 Zulhijjah. Berapa ekor ni surat Nur? 20. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik ya. Jadi ini menunjuk kepada wasyafi'i wal watr. Wasyafi'i wal watr. Wasyafa' syafa' maknanya benda yang genap. Wal watr ganjil. Kita ada salah witir. Ya, para ulama tafsir mengatakan wasyafi'i wal watr maknanya Allah SWT bersumpah dengan makhluk-makhluknya dan dengan dirinya sendiri. Itu ada satu tafsiran para ulama, penjelasan kepada ayat-ayat yang tiga yang awal daripada surah Al-Fajr. Hafal tak surah Al-Fajr? Allah orang bagi tak hafal, memang nak kena lepuk. Hafal surah-surah Juz Aman ya? Ibu-ibu belakang hafal. Lebih baik daripada hafal Mahaban, berjanji hafal ayat-ayat Juz Aman, lebih utama. Ya, biasakan diri kita untuk bangkit waktu malam baca surah-surah seperti ini. Ya, jangan baca Al-Kafirun balik-balik dengan Al-Ikhlas. Baik ya. Dalam ayat Allah di sini wal fajr wal layalin ashr wasyafi'i wal watr. wa syafi'i maknanya yang genap, dan juga wal watri adalah Allah Subhanahu wa taala sendiri. Kata Imam As-Sawi dalam Hasyiatus Sawi al-Jallain, satu kitab tafsir yang menarik yang ditulis oleh Al-Alama As-Sawi, seorang mufassir yang hebat dari Mesir, ya, kepada Jallain. Jallain ini diterjemahkan ataupun ditafsirkan oleh dua imam yang hebat, Al-Mahali dan juga As-Suyuti. Ini kitab-kitab susur galur mutafsir Quran, tuan-tuan. Dalam Hasyiatus Sawi mengatakan wasyafi'i wal watr, asyafa' maknanya benda yang genap. Allah menjadikan semua benda ini dia berpasang-pasang. Termasuklah benda-benda yang bersifat abstrak sekalipun dia berpasang-pasang. Tinggi lawannya rendah. Besar lawannya kecil. Susah lawannya senang. Lelaki perempuan itu benda yang kita nampak. Dan benda yang kita tak nampak pun berpasang-pasang hakikatnya kejadian Allah Subhanahu Wa Taala itu. Jadi maknanya bila kita sebut tentang asy-syafa'ah, dia berkata asy-syafa'u wasy-syafi'i, wasy-syafi'i tadi itu dia merujuk pada menggenapkan. Ertinya kita sering sebut pada anak kita, kalau kamu nak beli basikal, kamu dah ada duit RM69, harganya RM80, abah genapkan. Abah bantu kamu untuk top up. Begitu kan? Jadi begitulah maksud syafa'ah ini, menampung kekurangan yang berlaku dalam amalan kita bila kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala kelak dekat akhirat. Itu maksud asy-syafa'ah. Itu maksudnya wasy-syafi'i wal watri. Ya, maknanya benda yang genap. Benda menggenapkan kekurangan dalam amalan yang dilakukan oleh hamba. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah pun menyimpan kelebihan doa mustajab ini di dunia, Nabi forwardkan ke akhirat. Demi untuk kita semua. Ya, untuk orang Islam yang kekurangan, akaunnya ke akhirat besok akaunnya tidak cukup, dia ni layak tapi tak cukup. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam akan memberikan, menghulurkan bantuan tersebut. Ya, kita pun sedia maklum dalam ilmu akidah kita belajar bahawa kita akan berdiri di padang mahsyar sekian lama. Nanti akan dibawa di depan kita wa nada'ul mawazin al-qistal yawmil qiyamati fala tuzlamu nafsun shay'a wa in kana mithqala habatin min khardalin atayna biha wa kafabina hasibin. Allah SWT sebut kan bahawa nanti dibawa datang timbang yang besar itu, disebut oleh Imam Al-Qurtubi, timbang ini kalau letak langit dan bumi dalamnya pun akan boleh memuatkan. Di sebelah apa dia? Apa dia panggil itu? Piring dia. Di sebelah piring kita tak boleh nak gambar hakikatnya bagaimana, tuan-tuan. Al-Imam Qurtubi, Ibn Kathir dan lain mengatakan kita tak boleh nak fikir macam mana. Tapi hakikatnya dalam hadis menjelaskan langit dan bumi ini kalau letak dari satu piring itu masih ada ruang lagi untuk meletakkan benda-benda lain. Allahu'alam besar macam mana kita tak boleh nak bayangkan, tuan-tuan. Ya, ini pun ahli sains telah menemui rupa-rupanya bumi yang kita hidup pada ini hanya sebesar debu saja. Matahari itu sebesar pasir, betul? Dan di sebalik matahari ini ada galaksi lain yang ada mataharinya berapa ratus kali ganda lebih besar matahari yang ada. Ya, maknanya dunia ini cukup luas dan besar, tuan-tuan. Ya, bila Allah SWT sebut menyatakan dalam Al-Quran tentang langit dan bumi antara keduanya, kita langit pun kita tak nampak sepenuhnya, tuan-tuan. Kita tak dapat nak fikir dengan mendalam apa hakikat yang sebenarnya. Ya, maka bila dibayangkan peristiwa ini berlaku satu-satu-satu, kemudian nanti kita akan melalui titian sirat. Ya, yang Allah SWT nyatakan itu, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyah. Setiap kamu pasti akan melalui titian sirat ini. Ya, yang licin, yang lebih licin daripada kaca, dan lebih tajam daripada pedang, lebih halus daripada rambut di belah tujuh. Sesiapa yang mengatakan titian sirat ini adalah simbolik, adalah orang yang waham. Waham maknanya orang yang jahil. Orang yang tidak mampu untuk berfikir dengan betul, sedangkan di depannya ada berbagai-bagai ayat dan hadis yang menunjukkan bahawa benda ini memang wujud. Tentang yang dimuliakan Allah sekalian. Dan sebuah hadis menjelaskan bahawa bila manusia ini selesai amalannya, semua akan melalui titian sirat. Yang laju bagaikan kilat. Yang kurang laju bagaikan orang berlari. Yang kurang lagi bagai orang lari-lari anak. Yang kurang lagi orang berjalan. Yang kurang lagi merangkak. Dan di kiri kanan titian sirat ini ada pokok sa'dan. Duri pokok sa'dan ini dia akan mengait, tuan-tuan. Tahu tak kait? Cangkuk. Dalam hadis sahih riwayat Bukhari Muslim menjelaskan, dia cangkuk. Ya, tahu tak kamu apa pokok sa'dan? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat. Para sahabat pun tidak tahu pokok sa'dan. Ya, dia ni umpama duri yang besar, dia akan tarik kamu. Siapa yang gagal lepas dengan baik akan ditarik sebelum jatuh ke dalam neraka jahanam di bawah. Iyadzan billah. Ya, tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian. Jadi syafa'ah ini meringankan. Sebab kalau kita lihat syafa'atul ulama yang dimiliki sepenuhnya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini akan diberikan kepada para hufaz, orang yang hafal Quran. Diberi kepada para qurra yang rajin baca Al-Quran, diberi kepada ulama, diberi kepada syuhada, ya, diberi kepada orang salihin. Ini kelebihan syafa'atul ulama itu boleh diberikan kepada sesiapa yang dikehendaki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, ini sedikit mukadimah yang perlu kita faham tentang alam akhirat dan perjalanan yang akan kita lalui itu. Baik. Penanggalan di bawah ini, maksud hadis ini setiap Nabi telah mendoakan agar umatnya dibinasakan. Melainkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mendoakan sedemikian. Kerana baginda akan memberikan syafaat sebagai balasan kesabaran umatnya menanggung kesusahan di dunia. Ini adalah huraian yang dikemukakan oleh Al-Imam Ibn Hajar dalam Fathul Bari. Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani adalah seorang ulama mazhab Syafi'i yang terkemuka. Ya, beliau ni mazhab Asy'ari. Kan tuan-tuan ini mulia Allah sekalian, tidak ada apa kita nak sebut, tidak ada keraguan pada ini. Ya, Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani adalah seorang mazhab Asy'ari dan nama bangga dengan keasy'ariannya. Dalam Fathul Bari. Tuan-tuan, perbezaan pandangan ni kita tidak boleh nak ilah. Ya, ada yang mendakwa bahawa saya belajar akidah dari salafiyah. Ya, iaitu apa akidah salafiyah sebaik-baik mazhab salaf. Apa maksud kamu belajar akidah salafiyah? Saya belajar akidah rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Betul, kamu belajar saya itu alhamdulillah. Kalau dapat memahami Al-Quran, memahami sifat-sifat Allah, alhamdulillah. Tapi janganlah disalahkan orang yang belajar sifat 20. Kehadiran harus wujud, tuan-tuan. Jangan dipertikaikan perkara-perkara seperti ini kerana dia merugikan lebih banyak daripada manfaatnya. Ya, jadi kita berada pada era orang Islam harus sedar cabaran begitu banyak. Jangan benda-benda kecil seperti ini, benda-benda seperti ini menyebabkan seorang mengkafirkan yang lain. Tapi kalau kita kaji dalam sejarah Islam, tuan-tuan, tuan-tuan membuka minda dengan baik, tuan akan lihat peranan ulama Asy'ariyah ini tidak boleh diperkecilkan sama sekali, tuan-tuan. Tidak boleh diperkecilkan. Salahuddin Al-Ayyubi yang membuka Baitul Maqdis seorang Asy'ari. Muhammad Al-Fatih seorang Asy'ari. Muhammad Al-Fatih. Dan Nabi yang salam telah menyatakan dalam hadis sahih, "Fani'mal qa'idu qa'iduhu wa ni'mal jayshu jayshuhu." Sebaik-baik tentera, ketua tentera yang membuka Konstantinopel itu Konstantinia, la tuftahanna Konstantinia. Akan dibuka Konstantinopel. Sebaik-baik tenteranya, ketuanya adalah ketua yang memimpin itu. Dan sebaik-baik tentera yang bersama-sama membuka negara itu. Tuan-tuan, bila hadis Nabi sebut Abu Ayyub Al-Ansari dengan anak kepada Muawiyah namanya Yazid berlumba-lumba nak pergi buka Konstantinopel, tuan-tuan. Abu Ayyub umurnya sudah lebih 80 tahun pada waktu itu. Tentera Islam agak kuat, mereka menubuhkan armada tentera laut yang pertama yang nak menawan Konstantinopel dari arah laut. Tiba-tiba Abu Ayyub dalam perjalanan gering, sakit tenat. Dan dia tahu ajal yang sudah dekat. Abu Ayyub ni, tuan-tuan, tahu cerita-cerita tentang beliau. Dialah yang telah meneduhkan Nabi SAW dalam peristiwa hijrah, di mana Nabi duduk di rumahnya lebih daripada 7 bulan. Kan? Tuan-tuan kenal Abu Ayyub? Kenal ke tak kenal? Ha, Abu Ayyub ni pernah bergeser dengan isterinya, diceraikan isterinya bernama Ummu Ayyub. Nabi suruh rujuk balik semula, kan? Ya, ini Abu Ayyub. Abu Ayyub, bila Nabi menumpang di rumahnya, Nabi duduk bawah, duduk atas. Dua tingkat rumah dia, macam rumah tuan-tuan juga. Satu malam bila dia pergi ke tandas, berjana air dalam tandas ini pecah, melilit air turun ke bawah. Tidak tidur malam dia pada malam itu kerana mengumpul baju-bajunya untuk mengelap rumah, takut menitik turun kepada Nabi SAW di bawah. Menjelang waktu subuh, menjumpa dengan Nabi, kata Nabi, benda ni ihraj. Nabi, saya rasa sangat malu, saya rasa sangat sehati. Malam tadi saya tak tidur dengan isteri saya kerana memikirkan kat Nabi. Tolonglah Nabi duduk di atas, biar kami duduk di bawah. Ya, tidak layak kami duduk di atas rumah yang mana kami berada di atas, Nabi berada di bawah. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Ini cerita Abu Ayyub. Abu Ayyub, bila dengar hadis ini, dia masuk dalam rombongan untuk pergi ke Konstantinopel itu. Ini saya nak kaitkan, biar semangat jihadnya ada dalam diri kita, tuan-tuan. Biar semangat ni biasa bakar dalam diri kita, jadi burning desire. Jangan dia jadi padam. Orang dalam diri yang tidak ada semangat jihad ni mati, mati jahiliah lah tuan-tuan. Ya, kita harus tanam dalam diri anak-anak kita ni jihad. Jihad ni dibunuh oleh orang kafir tuan-tuan. Dia katakan orang Islam ni terorisme, orang Islam ni apa lagi istilahnya, anti-social, orang Islam ni anti orang lain. Dibunuh perkataan jihad tuan-tuan daripada minda orang Islam. Ini satu malapetaka yang besar. Sedangkan dalam hadis mengatakan jihad umadzin ila yawmul qiyamah. Jadi Abu Ayyub ini apabila dia mengetahui hadis tersebut, dia berusaha untuk menyertai rombongan jihad walaupun usianya sudah pun 80 lebih dan dia sakit. Kerana kata kepada Yazid, tolonglah izinkan aku untuk berserta. Nabi telah bersabda, Nabi telah pun menjelaskan ayat intiu khifafan wa thiqalan. Berjihadlah kamu jangan Allah dalam keadaan ringan dan juga berat. Khifafan wa thiqalan. Khifaf maknanya ringan, thiqal berat. Maksud ayat itu orang tua dan orang muda pergi berjihad sama-sama. Jadi saya orang tua, saya nak turut serta. Dia berkata kepada Yazid, kalau pakcik mati janganlah jenazah ni campak ke dalam laut. Seperti lazim dilakukan oleh kapal-kapal kan. Orang mati campak dalam laut. Ya, bawalah jenazah pakcik ni dan kebumikanlah di Konstantinia. Supaya pakcik besok akan berbangga dibangkitkan sebagai salah seorang daripada syuhada. Walaupun pakcik mati dalam perjalanan, walaupun aku mati dalam perjalanan. Dan Yazid telah memenuhi permintaan itu dan Abu Ayyub Al-Ansari dikebumikan di Turki tuan-tuan. Dan Muhammad Al-Fatih dalam pembukaannya dia berdoa pada Allah agar ditemukan dengan kubur Abu Ayyub Al-Ansari dan Allah jumpakan tuan-tuan. Di mana dalam sejarah riwayat menyatakan kubur Abu Ayyub Al-Ansari ini, Abu Ayyub mati dalam perjalanan lagi sebelum sampai ke tempat itu. Dia jasadnya tidak berubah sedikit pun, tidak berbau sedikit pun, malahan yang terbit adalah bau yang harum dan wangi daripada jasad yang telah mati selama lebih 10 hari ini tuan-tuan. Jadi bila dikemumikan, Umar Al-Fatih mendengar cerita tentang ini, dia berdoa kepada Allah dan ulama yang ada bersama dengannya, berdoa supaya dapat ditemukan dengan kubur Abu Ayyub Al-Ansari dan Allah terbitkan cahaya daripada kubur Abu Ayyub Al-Ansari tuan-tuan. Ini karamah. Dalam Islam kita belajar bukan sahaja ada mukjizat, ada karamah kepada para wali. Ya, tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Saya nak pergi kepada benda yang simple. Ceritanya panjang tapi nak bagi faham. Iaitulah ini Muhammad Al-Fatih adalah seorang yang bermazhab Asy'ari. Dan Nabi telah memuji orang yang memuka Konstantinia dan tentera-tenteranya sekali. Jadi tuan-tuan mulia Allah sekalian, kalau kita faham sejarah ini, kita takkan mengkeji orang mazhab Asy'ari tuan-tuan. Kalau tak setuju pun jangan, tolong jangan sebut. Kerana ulama-ulama Asy'ari ni kurun berkurun mereka ni semua tuan-tuan, yang menunjukkan sejarah yang paling hebat dan gemilang dalam Islam. Tidak ada siapa boleh meraguinya. Ya, yang meraguinya adalah orang jahil. Jadi berbeza pandangan itu tak ada masalah, tapi janganlah dikeji seorang mengkeji yang lain. Tolong tuan-tuan. Ya, perkara ini tidak akan datang manfaat, bahkan akan datang mudarat yang besar. Tak ada kebaikan sama sekali. Baik, ini adalah Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam buku beliau Tajuk Fathul Bari. Jadi hadis ini menerangkan kesempurnaan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kasihan belas baginda terhadap umatnya. Baginda mengambil perhatian terhadap kebaikan umatnya dan itulah yang terpenting. Maka baginda menangguhkan doa balasan azab terhadap umatnya sehingga waktu terpenting dan amat diperlukan syafaat ketika itu. Lihat, ini kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Nabi nak wafat pun dalam hadis-hadis yang sahih, ummati, ummati, ummati. Itu yang menjadi keutamaan Nabi SAW. Baik, hadis berikutnya. Pelbagai golongan mendapat syafaat. An-Anas radhiyallahu anhu ani Nabi SAW qala, syafaati li ahli kabair min ummati. Juga daripada Anas. Anas ni antara yang paling banyak meriwayatkan hadis. Kerana kita dah gambarkan dalam kuliah-kuliah sebelum ini, mulazimi dia akan Nabi ni 10 tahun. Jadi apa semua dilihat, pergerakan dan akhlak Nabi, sikap Nabi, perangai Nabi semua dilihat. Cuma Anas ini dia kurang meriwayatkan kerana dia sibuk dalam kerja-kerja perniagaan. Ya, yang banyak meriwayatkan hadis yang telah kita pelajari sama-sama iaitulah Abu Hurairah. Kerana Abu Hurairah ni adalah seorang yang kerja dia sebagai alim, mengajar. Tapi Anas ni dia mempunyai perniagaan yang besar, kesibukan menghalang dia sedikit sebanyak untuk banyak menyampaikan hadis ilmu. Ya, begitu juga dengan Umar Khattab radhiyallahu anhu. Kalau kita belajar dalam tarikh tashrik, kerana Sayyidina Umar ni seorang pemimpin ahli politik, Jadi dia kurang mengadakan kuliah kerana dia mentadbir, pentadbir yang hebat. Begitu juga Abu Bakar, Uthman dan juga Ali. Ya, mereka ini merupakan pemimpin-pemimpin politik yang kerjanya memimpin, mentadbir. Jadi Allah SWT menjadikan kita dengan berbagai-bagai kecenderungan. Ul kullu ya'malu ala shakilatih. Ya, jarang kita dapat menemui seseorang itu menghimpunkan semuanya sekali. Dia ahli politik, dia juga seorang alim, dia juga seorang jarang. Kalau ada fabihi wa ni'mah. Kalau ada Allah hebatnya. Tapi jarang tuan-tuan. Ya, golongan terpini amatlah sedikit bilangan. Kerana kadang-kadang manusia dia tidak ada kepayahan yang tinggi. Dia dah ambil satu, dia tertinggal yang lain. Ya. Baik tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, hadis ini menerangkan bahawa syafaat Nabi ini salah satu daripada kepentingannya untuk orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar. Orang yang melakukan dosa besar ditafsirkan dalam hadis yang lain menerangkan bahawa orang dosa besar ni tapi dalam hatinya masih ada akidah sahihah, tauhid yang benar. Dia melakukan dosa itu satu perkara, tapi dalam hatinya menyesal. Tapi dia tidak mampu untuk bangkit berubah kerana persekitaran dia, kerana pendidikan dia, kerana keluarga dia. Ya, kerana bagai-bagai perkara lain. Dia hati dia sentiasa mengatakan benda ini salah, tapi dia tidak mampu mengubah. Dia tidak upaya. Bangkali kerana takut, bangkali kerana iman yang lemah, bangkali kerana kawan-kawan yang silap dipilih. Tapi hatinya sentiasa berkata, ya Allah, aku tahu benda ini salah, ya Allah. Aku tak boleh nak ubah, ya Allah. Aku ginilah, aku jadi macam lembu di jutut hidungnya. Tapi aku bencilah, ya Allah, buat maksiat. Orang seperti ini, ya Allah SWT akan jemput dia masuk dalam syurga dengan syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, Al-Imam Al-Juwayni menjelaskan bahawa syafaat ini ada beberapa kategori. Ini syafaat pertama. Ini orang berdosa besar diampunkan Allah, ini syafaat yang paling tinggi. Yang kedua, iaitulah syafaat untuk seorang yang masuk neraka tapi tidak boleh keluar masuk syurga terus. Dia diringankan tempoh ataupun bebanan. Ini pun ada juga. Ini pun ada. Yang ketiga, syafaat untuk orang yang telah masuk syurga untuk ditinggikan darjatnya lagi dalam syurga. Kerana dalam hadis sahih yang lain, riwayat Bukhari dan Muslim juga, Nabi telah bersabda jarak di antara seorang ahli syurga kepada saudaranya yang berikut, yang lebih tinggi, sebagaimana kamu melihat bintang di ufuk timur atau barat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ha, tuan-tuan lihat, saudara tuan-tuan yang berada di level yang berikutnya, jarak macam tuan-tuan lihat bintang di langit. Sayupnya. Ha, lalu sahabat tanya, wahai Nabi, macam manalah dia buat syurga ni ya? Nabi menjelaskan bahawa syurga ini batu dia daripada emas dan perak. Sungai dia seperti yang kamu tahu. Madu ada, arak ada, susu ada. Tanah dia daripada za'faran. Tuan-tuan tahu tak za'faran? Tahu za'faran? Tak tahu za'faran? Za'faran ni adalah berasal daripada, asal berapa? Ha? Za'faran ni sunnah tuan-tuan kita makan eh? Letak dalam lain dan sebagainya. Harganya mahal. 100 gram pun mungkin beribu ringgit. Safran kan? Tanah dia daripada za'faran. Ha, kalau kita pergi ke negara Arab, dia beli sekilo. Harga dia mungkin 15 ribu ringgit, 12 ribu ringgit. Tahu za'faran? Tak tahu eh? Tak tahu? Za'faran tak tahu? Tahu bahasa Inggeris dia panggil? Safran kan? Dia macam, apa kita nak panggil ya? Semen, semen bunga tu tak? Semen ke stigma? Apa dia panggil ni? Ah, stigma. Saya bukan pandai dengan sains, tolonglah tuan-tuan. Stigma eh? Ha? Stigma kan? Bunga punya dalam itu yang julur kan? Ah, itulah dia warna dia, warna merah batu. Ha? Mana warna merah batu? Ha, macam baju anak ni, ambil baju. Lirik kuning. Anak, cuba bangun-bangun, kau nak tengok? Ha, eh? Ini dia, warna dia. Tanah dalam syurga itu daripada za'faran, kata Nabi SAW. Dan disebut dalam hadis yang sahih lagi, dalam hadis berikut lanjutan. Nabi SAW telah menjelaskan, penghuni-penghuni syurga ini, hurum maqsuratun fil khiyam. Bidadari dalam syurga ni pandangannya tidak jauh, dia tidak pernah melihat selain dari suaminya. Dan Allah telah menjelaskan dalam syurga itu, itu suami kamu, ini suami kamu dan sebagainya, masing-masing dah kenal. Mereka ni mengintip-ngintip suami masing-masing daripada syurga lagi. Allahu Akbar. Serang sejuk dengar tentuannya. Dan disebut dalam satu hadis yang lain, riwayat Al-Imam At-Tirmizi, dan hadis ini hadis Hasan, bahawa sebenarnya sifat jannah, sifat ahli jannah, bila dari dunia syurga ini dia melihat bakal-bakal suami di dunia, kalau ada bakal-bakal suami yang didera oleh isteri di dunia, maka bidadari ini akan berkata kepada dia, ya waihak, amatlah celaka bagi kamu, kamu dera suami aku ya, kamu tahulah tak lama lagi dia akan pisah dengan kamu, dia akan lupa dengan kami di sini. Allahu Akbar. Senang dengar eh, tak jadi nak kahwin lagi seorang. Nah, tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, ini adalah hadis-hadis yang menceritakan tentang sifat ahli jannah, sifat jannah. Ya, kalau kita baca kisah-kisah seperti ini, jadi motivasi kepada kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mahar untuk wanita ahli syurga ini adalah banyakkan tahajud. Karena itu seorang tabi'i yang terkemuka, kalau tidak silap saya, Sa'id bin Sa'id, mengatakan bahawa dia pernah tertidur pada waktu malam dalam keadaan dia mengangkat tangan begini. Doa kena angkat tangan dua-dua tuan-tuan. Kalau waktu malam kita berdoa tahajud itu diajar untuk istighatsah. Istighatsah itu begini. Angkat tinggi-tinggi kedua tangan kita. Nombor istighatsah dan terbalikkan tangan ini. Ha? Ini nombor istighatsah. Kalau kita mohon pada waktu malam kena istighatsah. Mohon kepada Allah Taala dengan sebenar-benarnya. Allah. Sekali Sa'id ini merasa ngantuk amat sangat, dia tak mampu angkat dua sebelah tangan yang angkat. Dia tertidur, dalam tidurnya dia bermimpi datang seorang perempuan yang amat jelita. Dia kata kepadanya, wahai Allah, kamu nak angkat tangan dua-dua padanya pun kamu berkira-kira. Tahu tak kamu bahawa aku diciptakan untuk kamu 500 tahun yang lalu. Maka sejak itu Sa'id merasa amat malu dan dia sentiasa mengangkat kedua tangan waktu malam untuk berdoa. Mengangkat tangan ni tuan-tuan sunnah tuan-tuan. Sunnah, dia angkat di sini. Cukup malas ni. Ha? Doa ni angkat betul-betul tangan. Ha? Sepahap, setahap dengan bahu kita. Ini sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kan? Waktu malam berdoa, lagi tinggi, angkat lagi tinggi. Sampai disifatkan hadis, ketiak Nabi dilihat oleh Anas bin Malik, putih. Ha? Putih kenapa? Kerana tak ada bulu ketiak lah tuan-tuan. Ha, kan? Bulu ketiak ni kena cabut. Jangan bulu ketiak panjang, tak senonoh namanya. Tuan-tuan ini muliakan Allah sekalian. Ini adalah cerita tentang syurga dan nikmatnya yang harus kita faham. Dan juga orang berada dalam syurga ini tuan-tuan, akan Allah tanya kepada mereka, sudahkah kamu buka hati? Hal wajadtu ma wa'ada rabbukum haqqa? Kamu dah dapat apa yang telah dijanjikan aku dahulu? Ahli syurga kata, ya Allah, ya Allah, telah kami dapat. Allah kata, aku akan tambah lagi. Ya Allah, apa lagi nak ditambah? Yang ada pun tak habis diusik. Dalam hadis sahih riwayat Bukhari Muslim yang lain, bahawa ahli syurga ni masuk dalam keadaan mereka tidak pernah rasa penat, tidak merasa dahaga, tidak merasa lapar, tidak akan buang minus, tidak akan buang kecil, tidak akan buang besar, tidak akan tidur. Kerana tidur disifatkan sebagai akhul maut, tidur itu adalah merupakan saudara kepada kematian. Maka kematian dan saudaranya sudah lagi sudah dipotong oleh malaikat dalam rupa kambing yang gemuk yang melalui batasan di antara syurga dan neraka. Ini nikmat syurga tuan-tuan. Maka berusaha untuk mendapatkannya, dan cara untuk mendapatkannya disebut dalam hadis yang berikut ni, dan di sini kita berhenti tuan-tuan yang rahmati dan dikasihi Allah sekalian. Iaitulah kelebihan salawat an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man salla alayya wahidatan sallallahu alaihi asharan. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis yang lain ditambah di sini, dalam versi yang lain, sallallahu alaihi biha asyrat. Ada biha atau tidak ada, maknanya sudah difahami. Ya, bahawa riwayat Abu Hurairah, kita telah pelajari banyak kali tentang Abu Hurairah ni, pengalaman ni bersama dengan Nabi, pernah mengadu pada Nabi bahawa dia ditimpa penyakit lupa. Nabi telah mengajar dia satu doa yang kita pun telah pelajari sama-sama doa ini, bahawa Nabi telah bersabda kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesiapa yang bersawat kepadaku sekali, maka Allah akan salat untuknya sebanyak 10 kali. Jadi keterangan selawat Allah maksudnya rahmat dan gandaan ganjaran daripadanya. Ini adalah satu cara untuk kita dapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu dengan memperbanyakkan selawat. Kata Imam An-Nawawi mengupas hadis ini dalam Syarah Muslim, selawat ke atas Nabi ini ada beberapa bentuk. Yang pertama sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua Allahumma salli ala Muhammad. Ada orang ditambah Allahumma salli ala Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik salim agus. Lagi panjang lagi banyak pahala kan. Yang ketiga assalamu alayka ya Rasulullah. Pun dikira sebagai salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Syifa fi Huquqil Mustafa oleh Fadhli Iyad menjelaskan bahawa di samping salawat, cara untuk dapat syafaat ialah memperjuangkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memperjuangkan hidup Rasulullah. Memperjuangkan Islam. Ya, tuan-tuan, tuan-tuan berada di bangi ini, wahai Islam ramai. Ajaklah orang kepada Islam. Ini kerja Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jemput mereka datang ke masjid. Banyakkan lagi kerja-kerja aktiviti-aktiviti dakwah yang berbagai. Jangan dibataskan kepada kuliah semata-mata. Banyak lagi peluang untuk kita mencari saudara-saudara kita. Dan kerja ini kerja Nabi. Ya, Nabi bersungguh-sungguh mengajak para sahabat kepada Islam, maka demikianlah. Kita pun kena ada perkara yang sama dalam diri. Ya. Dan nombor tiga, tanda cinta kepada Nabi juga disebut membaca kisah Nabi. Kata Sa'ad bin Waqqas dalam hadis yang sahih menjelaskan, kunna nu'allimu awladana sirah kama yu'allimu ahaduna suratan minal Quran. Kami mengajar anak-anak kami sirah Nabi ini macam kami mengajar mereka menghafal Al-Quran. Bahkan menghafal nama Nabi kepada Nabi, Nabi Ismail itu hukumnya adalah sunat muakkad. Nama Nabi itu dihafal, diajar untuk anak kita hafal macam kita mengajar dia sembahyang sunat muakkad. Jadi inilah antara bentuk-bentuk kasih sayang kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk terakhir sekali tuan-tuan, pernah seorang sahabat bertemu dengan Nabi dan dia juga merupakan salah seorang khadam Nabi, namanya Rabi'ah bin Ka'ab Al-Aslami. Dia amat menyayangi Nabi, amat memuliakan Nabi. Nabi pergi ke Khala', ke tempat untuk qada hajat, dia datang bawa air, bawa sandal Nabi, sepatu Nabi, pakaian Nabi. Memang dia berlumba-lumba untuk serve Nabi ini dengan Anas dan lain-lain. Pada malam Nabi orang tahajud pun datang teman Nabi lagi. Lalu Nabi bertanya kepada dia, wahai Rabi'ah, aku tak apa-apa hajat kamu untuk aku tunaikan. Jawab Rabi'ah, wahai Nabi, saya tidak ada apa-apa hajat. Cuma doa kalau agar saya ni dapat menemani Nabi masuk Jannatul Firdaus. Allahu Akbar. Kalau kita minta apa tuan-tuan? Rabi'ah minta dapat menemani yang masuk syurga. Nabi jawab, ya Rabi'ah, a'inni ala nafsika bikathrati sujud. Wahai Rabi'ah, kamu nak masuk syurga dengan aku boleh, tapi tolong aku dulu banyakkan sujud pada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Para ulama tentunya Imam Nawawi menjelaskan, banyakkan sembahyang sunat, kita akan dapat menemani Nabi. Dan menemani Nabi ini berarti syafaat Nabi kita peroleh. Jadi ini juga satu perkara yang menarik. Jadi artinya empat perkara ini tuan-tuan. Dan doalah banyak kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita ditempatkan tempat sama Nabi. Sebagai contohnya, Allahumma inni as'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi ala jannatil khuld. Allahumma inni as'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi ala jannatil khuld. Ya Allah, aku mohon padamu iman yang tidak murtad, nikmat yang tidak berhenti-henti, dan aku mohon dapat menemani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di syurga yang berkekalan. Jadi mohonlah banyak-banyak tuan-tuan. Moga Allah memberkati kita pada malam yang mulia ini. Majlis ilmu, majlis yang keberkatan daripadanya, malaikat bersama-sama dengan kita pada malam ini. Ya, cukuplah setakat ini dulu. Yang baik semuanya daripada Allah SWT, kelemahan milik manusia. InsyaAllah saya akan pergi menaikkan ibadah haji beberapa pagi lagi. Tuan-tuan doakanlah moga perjalanan ini berkati, dapat haji yang mabrur. Ya, tuan kenang daku dalam doa mu. Ya, jadi tuan-tuan dengan rahmat ini dikasihkan. InsyaAllah kuliah bulan 12 kita teruskan dengan izin Allah. Moga Allah beri pada kita umur, beri pada kita kesihatan, dan yang paling penting beri pada kita keampunan dosa. Ya, beri pada kita kemanisan iman. Hari ini kita berada dalam majlis ilmu, apakah berkekalan atau tidak, mohon pada Allah selalu agar iman ini berkekalan. Ya, jadi segala yang baik itu semuanya daripada Allah SWT, kelemahan milik manusia. Dan manusia itu memang sifat-sifat lemah. Kulikan insanu da'ifah, manusia itu sifat lemah. Hakikat kelemahan itu daripada Allah juga, tapi dia daripada Allah SWT. Moga kita berusaha untuk memperbaiki di masa ke semasa. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa asirna wa la tu'sir alaina wa rdina wa rda'na. Ya Allah, tambahkan untuk kami keberkatan pada malam ini, janganlah dikurangi. Muliakanlah kami, janganlah kami dihina. Berikan kepada kami, janganlah ditahan-tahan, ya Allah. Utamakanlah kami, janganlah kami dikemuliankan. Ridhalah kami, ridhalah semua yang kami lakukan. Rabbana la tada'lana fi maqamina hadha zanban illa ghafarta, wala mariban illa syafaita, wala humman illa farajta, wala daynan illa adaita, wala mazluman illa nasarta, wala musibatan illa farajta, wala turban illa nafasta, wala azaban illa zawajta, wala jahilan illa allamta, wala musafiran illa sallamta, wala ghaiban illa radadta, wala musibatan illa farajta, ولا حاجة هواء الدنيا والآخرة يا رب رضا ولنا فيها صلاح إلا أديتها ويسرتها وقضيتها يا أرحم الراحمين ويتوكم من جمال السؤال هنا لهذه المجلس إن كل ملامين يا مهدى كم كل من ينال من يقبلك من السؤال من ينجح من يقبل إنه قبلنا يا رب السؤال من يمتع من يقبل مدة كان من يسأل متع من يا رب السؤال من يترسس من يقبل إذا يقبلنا يا رب السؤال من yang masih lagi bujang dengan keberian kepada dia suami atau isteri yang salih dan salihah untuknya, untuk kebaikan agama dan akhirat. Dan ada seorang pun yang musafir dengan selamat pergi dan balik. Dan ada seorang pun yang keluarga kami dengan dunia menunggu kerahmatilah dia, ya Allah. Dan ada seorang pun yang memiliki hajat dunia ataupun akhirat selagi menentang kebaikan untuk agamanya dengan keberian, ya Allah. Rabbana atina fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Untuk sikit pengumuman, ya, saya sampaikan hajat tuan-tuan mereka Allah sekalian. Ya, dalam bulan Zulhijjah yang saya dah beritahu tuan-tuan kelebihan ini tadi, ya, mari kita sama-sama kita banyakkan zikir, banyakkan doa, banyakkan puasa sunat. Ya, anak-anak yang namanya SPM ini, ibu ayah ini puasa sunat, agar anak-anak itu lapang dadanya, mudah dia menjawab soalan perisaan. Jadi dia anak-anak yang menjaga dunia akhirat. Jangan dunia saja sibuk kita ambil berat, akhirat terabai. Ya, doa untuk mereka kebaikan dunia dan juga akhirat. Ya, dalam bulan, dalam hari-hari yang awal disebut oleh Allah dalam surah Al-Fajr tadi, tuan-tuan. Ya, antara buku doa yang baik, tuan-tuan, ni saya selalu sebut di mana-mana saya pergi. Mungkin di TV, di radio, saya sebut buku doa ni, zikir pagi dan petang. Ha, orang muda cuba amalkan. Ya, berazam kita daripada tahun yang baru ni, 1432 yang akan menyelang tak lama lagi, cuba amalkan zikir, beriltizam dengan ni. Kerana yang tidak akan dapat beriltizam dengan zikir melainkan orang Allah pilih, tuan-tuan. Kata Ahnaf bin Qais dalam satu kata-kata beliau, bahawa Allah berfirman, "Tsumma awratna al-kitab alladhi nastafayna min ibadina, wa minhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid, wa minhum sabiqun min al-khairat bi idznillah." Orang yang Allah ni tiga. Pertama, dia zalim pada diri sendiri, tak ingat langsung. Yang kedua, lebih kurang ni. Yang ketiga, ingat Allah ni sentiasa. Jadi cuba lama agar lepas mayang orang muda. Itu juga orang yang telah sini. Ha, dah sampai 40 tahun, ada dua gesaan dalam Quran. Saya beramal ingat Allah ni selalu. Ni amal, ni baca. Ha, ni guru kita kumpulkan, guru saya, guru tuan-tuan, Dr. Abdul Basit bin Abdul Rahman. Ha, di dalam poket masuk ni orang muda. Kecil dia. Dibina, ditulis, dikumpulkan, kecil, ringkas, padat, saya boleh amalkan. Tak sampai 5 minit kalau kita baca. Ya, cubalah kita amalkan sesama tuan-tuan. Ya, moga-moga Allah melimpahkan atas kita kekuatannya. Ini bulan-bulan yang akhir daripada tahun Islam, bulan Zulhijjah penuh dengan keberkatan padanya. Banyakkan doa-doa, banyakkan zikir-zikir, ya. Moga Allah memberkati usaha yang kita lakukan. Itu juga buku 300 hadis ni, kalau tuan-tuan tak sempat nak mengambil, nak membeli di luar, pada Ustaz Ma'an ada. Ini Ustaz Ma'an. Cuba bangun Ustaz Ma'an, orang nak tengok. Ini Ustaz Ma'an. Ustaz Ma'an mengajar bahasa Arab kat Surah Nur, kan? Ya, ni pakar pengajaran bahasa Arab. Ya, orang yang tak faham Quran faham dengan kelebihan yang dia tunjukkan, anjurkan, ya. Anak-anak nanti di sekolah, kan, cuba belajar Ustaz Ma'an di bahasa Arab. Belajar bahasa Arab dari jendela Al-Quran. Ya, saya pun baik, saya kempen di mana-mana, tuan-tuan. Kerana kita ni malam sekali kita baca mengalahkan Imam Haramain Quran. Faham ni tidak? Ha, ya, jadi cuti sekolah ni sama ada dia buat kunjungan salat tu sekolah. Akan buat. Ha, ya, ha, ni so anak-anak pergi belajar salat. Semua tuan-tuan saya cakap tu terang. Kalau ada yang ada kemampuan lebih, dia hantar anak-anak belajar kat Syria. Anak tuan-tuan pandai-pandai belajar dekat Syria 3 bulan belajar bahasa Arab. Kat Syria, ya. Syria ke Yaman ke, tak kisahlah mana-mana. Yaman itu panas sedikit. Syria sejuk, ya. Negara Syam yang didoakan keberkatan oleh Nabi SAW sebanyak 2 kali. Saya tak dia bawa rombongan pergi Syam. Tuan-tuan carilah sendiri laluan ke sana, ya. Ini laluan membawa Al-Quran ke dalam hati. Laluan membawa Al-Quran masuk dalam hati lah belajar bahasa Arab. Kalau tidak belajar hadis, belajar Quran, fahamnya sedikit. Tak faham macam orang yang menguasai bahasa Arab. Rugi. Rugi. Ya, anak-anak tu pandai-pandai belajar medik apa. Sebelum dia pergi belajar, entah dia pergi belajar dekat negara Arab tu, dia faham sunnah. Dia faham bahasa Arab, dia faham Quran. Ini motivasi untuk anak-anak. Tuan-tuan mampu hantarlah tuan-tuan. Ya, semoga yang tu dia ada satu benteng yang kuat dalam memahami Al-Quran dan juga Al-Hadis. Orang kata laluan sutera kan. Ini laluan Quran masuk dalam hati. Lebih daripada segala-galanya. Baik, ada buku-buku yang saya bawa di luar tu. Kalau tuan-tuan rasa baik untuk tuan-tuan miliki, kurang satu-satu doa daripada hadis sahih pun ada, doa daripada Al-Quran pun ada. Kalau tuan-tuan rasa tuan-tuan perlu, ada di luar. Sebagian daripada belian tuan-tuan ni saya kembalikan kepada masjid tuan-tuan. Ya, Allahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.